dari satu person kepada person yang lainnya, terus bergulir fitnah ini yang melahirkan perselisihan, melahirkan penyikapan-penyikapan antar sesama salafiyin. Di antara sebab terbesarnya adalah kurangnya kedewasaan dalam menyikapi masail, berbagai permasalahan ad-da'awiyah, yang diantara sebabnya dilupakannya dan tidak diamalkannya beberapa dawabit, kaidah-kaidah dalam menghadapi al-masail, terkhusus masail yang di belakangnya dapat menimbulkan fitnah besar. Dilupakannya beberapa prinsip yang para ulama sebenarnya sudah mengajarkan dan mengingatkan berulang kali bersama datangnya berbagai musibah dan fitan yang menimpa salafiyin. Tak lama berlalu fitnah Yahya bin Ali al-Hajuri yang di sana terdapat banyak pelajaran penting dan pengalaman-pengalaman. Terdapat di sana bimbingan-bimbingan ulama yang kemudian ketika fitnah Yahya Hajuri telah selesai, dalam pengertian para ulama sudah berbicara, datanglah fitnah berikutnya, fitnah Muhammad al-Imam dengan wasiqah, surat perjanjian dan pernyataan bersama dengan kaum Syiah Rafidhah untuk saling mencinta, saling menyayangi dan bersatu, sebagaimana sudah pernah dibahas. Fitnah itu bergulir dengan muncul baik di masa fitnah Al-Hajuri, muncul hal-hal baru, sikap-sikap baru yang keluar dari apa yang sebenarnya oleh para pemeran tersebut sudah dipelajari dan sudah diajarkan. Bukan sosok Yahya Al-Hajuri seorang yang tidak menghafal Al-Quran. Bukan pula dia sosok yang tidak mengerti dalil-dalil Quran dan Sunnah tentang al-fitan, tentang kewajiban untuk berjalan di atas dawabit, kewajiban untuk berta'anni misalkan. Bukan sosok Yahya Al-Hajuri dan para mustafidin yang ada di Dammaj terkhusus dan beberapa kota lainnya di Yaman, bukan orang yang tidak mengerti, mereka lebih pandai dari kita, para huffaz, bukan cuma huffazul Quran, sebagian mereka huffaz sahih al-Bukhari, sebagian mereka hafiz kutubul mutun yang panjang, jauh di atas kita. Mereka orang-orang apabila memberi muhadarah, membuat taqsyairu juluduhum, membuat kulit dan bulu kuduk pendengarnya berdiri, menangis, tersentuh, mengeluarkan dalil-dalil dengan lancarnya Quranan wa sunnah. Mereka orang-orang yang sudah pernah belajar di hadapan ulama kibar, namun ketika ad-dawabit yang sebenarnya mudah, sebenarnya tidak sulit, dan telah diketahui bersama, dilupakan di masa fitnah tertentu, banyak yang akhirnya jatuh dalam jerat-jerat fitnah tadi. Fitnah Muhammad bin Hadi. Siapa di kalangan salafi yang tidak kenal nama besar Muhammad bin Hadi, yang kemudian diikuti oleh semisal doktor Ahmad Bazmul. Siapa yang tidak kenal Ahmad Bazmul dari kalangan salafiyin di Asia, di Eropa, di Afrika, di Jazirah Arabia. Seorang yang dahulu duduk di majlis Syekh Rabi', bahkan beberapa durus pelajaran-pelajaran Syekh Rabi' yang membacakan kitabnya adalah Dr. Ahmad Bazmul. Luar biasa. Siapa yang tidak kenal nama-nama lainnya yang muncul, semisal Sulaiman Ar-Ruhaili, yang dikenal seorang syekh yang mumpuni dalam bidang qawaid fiqhiyah dan usulul fiqhi, sehingga berebut talabatul ilmi untuk mendengarkan asyritahnya, rekaman dan audio pelajaran-pelajaran dan ta'limnya. Tetapi ketika sebuah fitnah tertentu datang, kemudian melupakan dawabit, prinsip-prinsip dalam menghadapi fitan, jatuh dalam fitan tersebut. Ayuhal ikhwah, apa yang menyebabkan mereka lalai dan lupa dari prinsip-prinsip tersebut, padahal mereka huffaz, mereka talabatul ilmi mustafidin? Tidak jarang, apa yang sudah sering kita ingatkan, bahwa ilmu bisa pergi dari kita, dalil kita bisa lupakan, sebuah tausiah, nasihat dan fatwa ulama kita lupakan dalam peristiwa yang lalu, kita ingat dan membacakannya dan menyampaikannya kepada umat. Di masa fitnah yang baru dia lalai, karena pada yang baru ini dia terkontaminasi sikapnya, terpengaruhi sikapnya oleh beberapa kepentingan-kepentingan pribadi, kebencian-kebencian, ketersinggungan-ketersinggungan yang mewarnai antara dia dengan temannya, antara dia dengan seorang pengurus, antara pengurus yang ini dengan pengurus yang itu, dalam sebuah masalah, sebuah program, terjadi perbedaan pandang, terjadi ketidaknyamanan hubungan. Subhanallah, ternyata itu melalaikan seseorang dari ilmu. Perkara yang mudah. Mungkin kalau kita baca dalil-dalil yang disebutkan oleh ulama kita, kita sudah menghafalnya dengan mudah, membacanya tanpa kesulitan seperti datangnya atau turunnya air dari atas ke bawah mengalir. Dia membaca dengan fasihnya dalil-dalil tersebut. Dia bisa membacakan fatwa ulama dengan i'rab yang benar. Fathah, kasrah, dhamma, marfu, mansub, majrur. Dia tepat membacanya. Tapi subhanallah, jadi lupa. Karena faktor mungkin asabiyah. Bisa saja asabiyah kepada ustaz, asabiyah dan taklid kepada guru, asabiyah kepada saudara, asabiyah kepada orang tua dan keluarga, dan berbagai bentuk asabiyah. Afani Allah wa iyyakum jami'an minha. Semoga Allah melindungi ana dan antum semuanya serta seluruh salafiyin, ikhwanan wa du'atan dari penyakit ini. Betapa mudahnya bagaimana antum mengenal bahwa berukhuwah dan berkasih sayang dengan Syiah misalkan. Ar-Rafidhah yang akidahnya kata ulama akfar minal Yahudi wan Nasara, lebih kufur dibandingkan akidahnya Yahudi dan Nasara. Tiba-tiba masyaikhul Yaman bisa berkawan dengan Syiah Rafidhah, saling menyayangi, saling membela, saling berkunjung satu sama lain. Bahkan demi itu mereka sampai mengabaikan, meninggalkan teman-temannya sesama ahli sunnah. Apa sebabnya? Syubhat apa sih? Kok tiba-tiba banyak pengikut, lebih mayoritas pengikut penyanjung, pembela Muhammad al-Imam? Kenapa? Di antara syubhatnya misalnya, masyaikh yang mengikuti dan membenarkan wathiqah bersama Syiah secara jumlah lebih banyak, secara keilmuan mereka senior. Sementara yang menentang wathiqah secara jumlah lebih sedikit, dan mereka orang-orang yang lebih junior dibandingkan ini. Subhanallah. Perhatikan baik-baik. Siapa yang tidak kenal Muhammad al-Imam di negeri Yaman? Siapa yang tidak kenal Abdullah bin Uthman al-Zamari? Siapa yang tidak kenal Uthman al-Salimi? Siapa yang tidak kenal Abdul Aziz al-Burai? Dan deretan nama besar di negeri Yaman bergabung, bersatu. Tersisa orang-orang junior, masyayikh adn, secara jumlah lebih sedikit, secara senioritas di bawah mereka. Subhanallah. Tersilaukan oleh mayoritas, tersilaukan oleh senioritas, melupakan dalil, mengabaikan dalil. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwah. Begitu juga fitnah Muhammad ibn Hadi. Lanjutan pasca fitnah Al-Hajuri dan fitnah Muhammad al-Imam, datang berikutnya fitnah Muhammad bin Hadi. Kalau dibaca, direnungin, perkaranya gampang. Gampang. Mudah. Bagaimana bermula disikapinya beberapa masyaikh muda. Semisal Syekh Arafat, Syekh Abdul Ilah Al-Juhani, Syekh Muhannad Al-Battar, Syekh Fawaz Al-Madkhali. Mulai dibicarakan di beberapa majelis, di beberapa kondisi, diadakan penggiringan opini bahwa Syekh Arafat dan yang bersamanya orang-orang yang jahil, yang tidak mau menerima nasihat, orang-orang yang begini dan begitu. Kami punya bukti-bukti, kami punya data. Ternyata thalabatul ilmi di jami'ah tidak sedikit yang larut dalam fitnah tersebut tanpa mengingat lagi dawabitnya gimana sih, ketentuannya bagaimana sih menghadapi fitnah itu. Berlanjut waktu sampai apa yang dinamakan adillah, apa yang dinamakan hujjah, apa yang dinamakan data, diminta dan ditagih oleh Al-Imamul Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali, wahadal Imam Al-Murabbi, yang lebih kenal, lebih dulu kenal terhadap Muhammad bin Hadi dibandingkan Arafat al-Muhammadi. Lebih dulu kenal Syekh Rabi Muhammad bin Hadi dibandingkan Abdul Ilah al-Juhani. Baik secara umur atau as-sabiqiyah, senioritas. Nah, barakallahu fikum. Muhammad ibn Hadi ketika awal fitnah Qutbiyah di awal-awal 90-an telah tampil di mana Arafat al-Muhammadi pada waktu itu, di mana Muhannad al-Battar, di mana yang lainnya tadi belum muncul, masih belajar, masih kecil. Tapi Syekh Rabi' imam enggak goyah. Diminta mana dalilnya, mana buktinya, mana datanya. Ketika diserahkan kepada Syekh, apa kata Syekh? Qara'tu ma'inda Muhammad bin Hadi harfan harfan safhatan safhah walam ajid fiha dalilan wahida wala nisfa dalil au kama qala. Aku baca, nih perhatikan ya talabatul ilmi, dan sering ana sampaikan ini. Aku baca, bukan dengar saja. Aku baca, loh dari Syekh Muhammad loh ini, Muhammad bin Hadi. Walaupun aku baca satu persatu halaman demi halaman, huruf demi huruf. Apa yang dianggap sebagai data, dipelajarin. Dengan ta'anni. Aku tidak menemukan di situ ada satu dalil pun, bahkan separuh dalil. Ucapan Syekh ini antum rekam baik-baik. Suatu saat akan dibutuhkan kembali oleh antum. Yang di situ banyak orang lupa karena banyak faktor. Faktornya banyak. Banyak. Kenapa kamu si fulan memilih bersikap seperti ini berbeda dengan temannya? Karena dulu ada perselisihan antara dia dengan temannya saat ta'awun kebersihan atau ta'awun ini dan itu. Satu masalah. Ada omongan yang enggak nyaman di hati, sakit hati. Muncul fitnah, diuji dia. Ada lagi faktornya, karena ayahnya si fulan dengan ayahnya si fulan berseteru. Subhanallah, talibul ilmi. Hilang al-basirah darinya. Pergi al-ilm darinya. Karena hawa nafsu. Ayuhal ikhwah. InsyaAllah nanti kita akan mendengarkan beberapa bimbingan ulama. Mungkin sebagiannya mimbab al-muraja'ah. Tadi ketika fitnah Muhammad al-Imam, tidak sedikit yang tersilaukan dengan suara mayoritas. Subhanallah, terulang lagi di fitnah Muhammad bin Hadi. Bagaimana Ruzaiq mengatakan, ma baqiya illa anta ya Syekh wahdak. As-salafiyuna syarqan wa gharban didduka. Sekarang tidak tersisa kecuali engkau saja wahai Syekh Rabi. Salafiyin di arah timur, belahan bumi timur dan belahan bumi barat telah menyelisih engkau. Apa Syekh Rabi goyah dengan omongan seperti ini? Lah, hada jabal. Jabal. Sekarang giliran kita di Indonesia diuji. Naam. At-taqlid haram. Walhamdulillah. Kita semua meyakininya. At-taqlidu haram. Itu yang kita ajarkan kepada diri kita dan anak didik kita selama ini. Lau kana at-taqlidu jaizan, laqalladna Ahmad ibn Hanbal. فإنه أجل وأجل وأجل وأعلم وأعلم وأتقى وأتقى وأتقى منا جميعا بل لا يقارن. Kalau seandainya taklid itu boleh dalam syariat, niscaya kita akan bertaklid kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sunnah. Lau kana taqlidu jaizan laqalladna Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Tetapi kita meyakini taqlidu haram. Tetapi tidak jarang pada penerapannya, seorang hamba muslim menjadi lupa atau bahkan tidak tahu bagaimana cara mengamalkan dan mengamalkan ilmu dan menghindarkan diri dari taklid. Ayuhal ikhwah, sekarang fitnah mungkin sudah dengan adanya alat telekomunikasi, nampaknya enggak seorang pun hampir-hampir di antara talabah dan ikhwah yang tidak mendengar. Beritanya mengalir dari sana tendang sini. Termasuk orang tua kita di rumah. Dengan adanya medsos, banyaknya para majahil, orang-orang majhul ikut berperan di dunia maya. Bukan talib ilm, belum pernah mencium aroma ilmu di pondok-pondok, bahkan ikut bermain di dunia dakwah ini, ikut berbicara di dunia dakwah ini. Sebagiannya seorang pedagang, dari pagi sampai sore atau siang dia bekerja, sore hari sambil minum teh atau kopi di rumahnya dia memainkan gadgetnya, HP-nya di dunia dakwah. Channel-channel dibaca oleh salafiyin, beredar fitnah. Subhanallah. Teman-teman di luar, mungkin sebagian teman antum atau kakak kelas antum yang sudah memiliki alat telekomunikasi yang canggih, smartphone, dihujani oleh berbagai syubhat dan isu-isu negatif. Ayuhal ikhwah, asatidah di ma'had ini pada dasarnya menahan diri untuk tidak berbicara, tidak menyampaikannya di hadapan antum talabatul ilmi, karena keinginan dan bagian daripada rahmah kasih sayang asatidah kepada talabatul ilmi untuk hanya sibuk dengan qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah, qala ulama. Sibuk dengan ilmu, sibuk dengan al-hifz dan al-muraja'at, sibuk dengan tadris, at-ta'lim wa at-ta'allum. Tapi subhanallah, di dunia dan di masa yang canggih ini, ternyata keadaan telah merubah. Tidak sedikit dari tulab yang melalui kontak ke orang tuanya, abinya, umminya, yang mendengar fitan. Bermula dari isu-isu tentang yang terjadi di Jember, isu-isu terkait penerapan protokol COVID yang ternyata negatif tentang ma'had kita. Antum bisa tahu dan bisa membantah. Rupanya dosis isu negatif dan isu dusta itu belum cukup untuk mempengaruhi antum. Ditambah dosis berikutnya, apa yang dinamakan dengan seputar sosmed. Digambarkan dengan gambaran-gambaran yang tak pantas seorang muslim menggambarkan seperti itu kepada saudaranya. Ayuhal ikhwah, kita ingin membaca beberapa penjelasan ulama. Kita akan mengambil faedah bagaimana menyikapi keadaan ini. Di antara isu itu misalkan, bahwa Ma'had Jember dalam penerapan protokol COVID menyelisihi pemerintah. Satu. Dua. Ma'had Jember dalam penerapan protokol telah melakukan ghulu. Apa ghulu itu? Mujawazatul had. Sikap melampaui batasnya. Pertanyaan besar. Seorang talib ketika ditanya ghulu, ini ghulu. Ghulu akan muncul di benak seorang talibul ilmi. Berarti kalau gitu ada sikap melampaui batas. Apa ya batas-batasnya? Ini sikap melampaui timbangan yang sebenarnya. Timbangannya apa dalam masalah ini? Seorang talibul ilmi akan bertanya. Nah, majelis kita tausiah malam hari ini konteksnya bukan mau berbicara secara rinci masalah demi masalah. Kita hanya ingin bagaimana penerapan kaidahnya dulu. Bagaimana ulama mengajarkan. Ma'had Jember sudah diberi nasihat, nasihat, nasihat. Tapi gak mau mendengarkan nasihat dan tidak mau mengamalkan nasihat. Keras kepala. Pertanyaan nasihat, apa ya nasihatnya? Nasihat itu adalah sebuah kebenaran yang sudah diyakini pasti kebenarannya. Sebuah kebenaran yang sudah jelas dalilnya. Sebuah kebenaran yang berdiri di atas bukti dan fakta serta data yang benar. Kalau ternyata dasar bukti dan yang dianggap data untuk memberikan nasihat itu ternyata salah atau gambarannya tidak seperti yang disampaikan, berarti nasihat itu salah. Maka bukan nasihat. Misalkan, ya fulan, ya soleh, ana nasihatkan kepada antum untuk rajin bermurajaah. Jangan bermalas-malasan. Nasihat. Ketika ditanya, ana mendengar tentang antum bahwa antum malas bermurajaah. Padahal faktanya sebaliknya. Si saleh, seorang talib yang rajin melakukan murajaah. Yang rajin melakukan mutalaah. Ketika ditanya sang penasehat, afwan, apa ada bukti bahwa saya ini malas bermurajaah? Dia, iya, dari temanmu, kamu gak pernah nampak jam murajaah di masjid di tempat itu. Berhari-hari, berbulan-bulan kamu tidak pernah nampak di tempat murajaah. Dijawab oleh Saleh, na'am. Ana memang tidak berada di tempat itu. Dan saya sudah minta izin kepada Ustadz bahwa saya tidak mampu duduk di tempat itu karena faktor kesehatan saya. Tempat itu dingin. Tempat itu anginnya keras. Saya tidak mampu. Saya punya penyakit asma. Sehingga saya minta izin kepada Ustadz untuk murajaah di kamar. Ternyata benar, disaksikan oleh teman-temannya yang lain. Yang baik-baik, iya, memang si soleh rajin. Memurajaah bahkan melebihi yang lainnya. Tetapi memang dia tidak duduk di tempat yang ditentukan seperti tulab yang lainnya. Dia berada di kamar. Apa boleh dikatakan bahwa soleh tidak mau menerima nasihat? Keras kepala? Jawabannya tidak. Soleh mau menerima nasihat. Tetapi kenyataannya, nasihat yang disampaikan tidak berdiri di atas data dan fakta yang benar. Awalnya nampak benar. Iya betul, soleh tidak pernah nampak di tempat itu. Di tempat yang telah ditentukan oleh musyrif sebagai tempat murajaah. Tapi soleh telah mendapatkan uzur. Dan telah menempuh jalur minta izin secara resmi. Tapi sang penasehat terburu-buru. Sang penasehat tidak tersebut dulu tentang kebenaran data. Loh, ini yang memberi informasi seorang talib juga yang rajin, yang pinter. Rajin ibadah. Iya. Talib yang rajin dan pinter serta rajin ibadah yang memberitakan itu, salah dia. Dia tidak tahu apa sebenarnya di balik itu. Dia sebatas melihat soleh tidak pernah hadir berbulan-bulan di tempat itu. Langsung disimpulkan bahwa soleh tidak pernah ikut majlis murojaah. Padahal kalau si pemberi berita kepada engkau wahai saudaraku, mau bertaani, tanya dulu mana soleh. Oh soleh suka ada di kamar bermurojaah di situ. Pastikan kenapa soleh. Sebagai bentuk nasihat, tasabbut kepada soleh. Atau tanya kepada musyrif. Mungkin musyrif tahu apa yang kamu tidak tahu. Maka tidak boleh soleh difonis sebagai orang yang tidak menerima nasihat. Apalagi disebarkan ke sana kemari. Soleh ketika belajar tidak pernah murojaah. Soleh adalah seorang santri yang pemalas. Disebarkan ke sana kemari. Bukan hanya ghibah yang terjadi. Tetapi sudah naik peringkatnya, yaitu buhtan. Ayuhal ikhwah. Di antara yang mendorong ana dan asatidah menyampaikan nasihat malam hari ini, sebagian teman-teman antum yang dulu baik di sini, dikenal rajin, akhlaknya bagus, bahkan sebagiannya juga pandai, karena dia diuji melalui jalur orang tuanya, jalur abinya atau umminya yang termakan oleh fitnah melalui sosmed. Di grup-grup WA atau di channel-channel dan teman-teman yang dia kontak atau berhubungan dengannya. Akhirnya santri tersebut diminta pulang. Setelah setibanya dia di rumah. Yang tadinya dia bisa menepis isu-isu negatif. Ternyata sekarang dia berbalik. Dan mengatakan bahwa Ma'had Jember adalah ma'had yang menyimpang. Ustaz-ustaz Jember terkhusus Ustaz Fulan dan Ustaz Fulan tidak mau menerima nasihat dan tidak mau bertobat. Ana tidak akan kembali ke pondok sampai Ustaz tobat. Allahumma ja'alni wa iyyakum minat tawabin. Semoga Allah jadikan ana dan antum orang-orang yang suka dan senang bertobat. Tapi ada seorang talib yang rajin akan bertanya, taubat dari dosa tentunya. Dosa apa ya? Wah, antum jangan terlalu anu, ini sudah disampaikan oleh mayoritas. Loh, ana mau tanya. Taubat dari dosa, menyimpang. Dalam hal apa ya menyimpang? Ana ingin tahu. Ini dalam masalah ini. Ada kaidah-kaidah baru yang dimunculkan oleh Ma'had Jember. Kaidah-kaidah baru. Apa ya? Dia akan bertanya. Ini kaidahnya. Afwan. Ada bukti rekaman suara bahwa beliau mengatakan kaidah itu? Atau ada tulisan beliau menulis kaidah yang dikatakan kaidah baru? Syekhuna Rabi' hafizahullah ta'ala, jangankan terkait seorang ahli sunnah atau salafi, da'i salafi atau syekh salafi, hatta terkait dengan hizbiyin, syekh mengatakan, ana aruddu alaihim wa anqulu kalamahum bin nafs imma sautiyah musajjalah wa imma maktub biqalamih au bihadal nahwu. Aku, kata Syekh, kalau membantah seorang ahlul batil, aku kutip, aku nukil ucapannya dengan teks redaksinya persis. Baik aku dengar dari suara rekamannya, didengar oleh Syekh. Mana buktinya? Ini Syekh rekaman. Pada menit sekian hingga menit sekian. Menit sekian, detik sekian, sampai detik ini. Ini bagian daripada takwa, ya ikhwan. Bagian dari sikap khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau aku nukil dari tulisannya, baru setelah itu aku membantah. Biasanya kalau Syekh kenal dan sanggup berhubungan, Syekh akan kontak dengan dia, akan ditelepon dengan penuh rahmah, akan ditanya, dipastikan. Bahkan Syekh bisa berkunjung ke rumahnya, menemuinya. Kalau dia enggak mau ditemuin, bayangkan, enggak mau ditemuin, masih berusaha lagi. Dikirim surat murasalah kepada yang bersangkutan. Demikian ayuhat talaba. Ini bukanlah sebuah kisah yang enak didengar, tetapi langsung minta tolong, minta pertolongan Allah agar kita diberi kemudahan untuk mengamalkannya saat fitnah datang. Ya, kami diam selama ini, mencoba di hadapan antum tidak berbicara secara rinci. Semoga beberapa hari ke depan, insyaallah, kami akan berbicara masalah demi masalah. Apa alasannya? Kenapa saatnya sudah berbicara? Insyaallah akan disampaikan di majlis awal dari silsilah tersebut. Bismillahi ta'ala, semoga Allah menolong ana dan semua kita untuk ikhlas karena Allah. Berbicara tetap di atas ilmu dan batas-batasnya. Ayuhal ikhwah, di antara yang penting kita untuk mendengar di sini sebagai nasihat adalah nasihat Al-Syeikh Al-Allamah Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kitab yang insyaAllah banyak talabatul ilmi sudah membacanya atau mempelajarinya. Enggak perlu jauh-jauh dari kitab-kitab yang jauh dan luas, enggak. Ini Syekh mengatakan, aidan at-tathabbutu amrun muhimmun. Juga, kata beliau, sikap tathabbut merupakan perkara yang penting. Apa? Tathabbut. Beliau lanjutkan, li'anna an-naqilin taratan takunu lahum nawaya sayyi'ah. Karena bisa saja di suatu waktu para penukil-penukil berita memiliki niat-niat atau tujuan-tujuan yang jelek. Terkhusus di dunia maya, sekarang ini orang-orang yang tak dikenal, bahkan sebagiannya telah diketahui di daerah masing-masing adalah orang-orang yang malas dalam talabul ilmi. Sebagiannya adalah orang-orang yang sudah dikenal berdusta. Tampak dari artikel-artikel yang ditulisnya. Di samping kesan terburu-buru dan gegabah, dari nampak ucapan-ucapan yang menjadi indikator punya tujuan-tujuan jelek terhadap salafiyin. Qala yanquluna ma yushawwihu sum'atal manqul anhu qasdan wa 'amdan. Mereka ini menukil berita yang merusak nama baik orang yang dinukil berita darinya. Qasdan wa amdan, sengaja perbuatan itu, bukan tidak sengaja. Ini jenis naqilin yang pertama. Mungkin ada yang mengatakan, masa Ustaz semua naqilin punya niat jelek? Belum tentu. Syekh melanjutkan, wa taratan la yakunu indahum nawaya sayyi'ah walakinnahum yafhamuna asy-syai'a ala khilafi ma'nahu alladhi urida bihi. Dan terkadang orang-orang yang menukil itu tidak memiliki niat-niat yang jelek saat menukil. Niatnya bagus. Niatnya ikhlas. Baik. Tapi mereka memahami suatu perkara berbeda dengan makna yang sebenarnya, dengan maksud yang sebenarnya yang diinginkan dengan ucapan tadi. Walihada yajibu at-tathabbut. Oleh karena itu, wajib untuk bertathabbut. Tathabbut baik dari sisi as-thubut, thubutul qaul, kepastian berita ini, kepastian redaksi yang dinukil benar seperti ini, atau jangan-jangan ada yang ditambah, ada yang dikurangin. Ataupun subutul makna as-sahih, kepastian kebenaran makna ucapan tersebut sesuai dengan yang dimaukan oleh si pengucap. Mungkin ada sebab, mungkin ada faktor ini dan seterusnya. Nanti Syekh akan berbicara lebih jauh. Qala fa'idha thabata bis-sanadi ma nuqila ata daurul munaqashah ma'a sahibihi alladhi nuqila anhu qabla an tahkum 'ala al-qaul bi annahu khata' aw ghairu khata'. Kalau ternyata secara sanad berita tersebut benar sesuai dengan yang dinukilkan, benar nih sudah, kok tahu? Ana sudah tersebut, ana sudah telepon. Apa benar antum mengucapkan ini? Ana sudah datang menemui beliaunya. Ana tanyakan. Dinukil bahwa antum mengucapkan ini, ini, ini, ini. Ternyata benar. Apa langkah berikutnya? Wah, kalau begitu kamu sesat. Kalau begitu kamu menyimpang. Begitu? Lah. Apa kata Syekh rahimahullah? Ata dauru al-munaqashah. Datang saatnya untuk berdiskusi dengan si pengucap ucapan tersebut atau berita tersebut. Diskusi. Qala qabla an tahkum 'ala al-qaul, sebelum engkau menghukumi terhadap berita tersebut atau ucapan yang dinukilkan tadi sebagai ucapan yang salah atau ucapan yang tidak salah. Tunggu. Jangan terburu-buru. Pertanyaannya sudah dilakukan oleh talabatul ilmi. Antum yang ada di ma'had ini mendengar dari luar. Siapa saja yang dari luar tadi. Dengan tetap menghormati beliau-beliau. Apalagi beliau seorang ayah, beliau seorang ibu. Jangan sampai antum durhaka. Jangan sampai antum membentaknya atau berbicara tanpa adab, tetap dengan adab. Tapi dalil tetap dalil. Hukum agama tetap hukum agama. Kezaliman haram kepada siapapun termasuk seorang kafir, tidak boleh kita menzaliminya. Az-zulmu haramun. Haram terhadap siapapun. Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi fala tadhalamu wa ja'altuhu muharraman bainakum. Dan antum tahu makna hadis ini. Wahai hamba-hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku untuk berbuat zalim kepada siapapun dan aku jadikan kezaliman itu haram untuk dilakukan di antara kalian. Jangan kalian saling menzalimi. Maka siapapun pembawa berita tadi, sampaikan, saya mau tasabbut dulu. Saya mau klarifikasi. Antum ada di ma'had ini, walhamdulillah. Di tengah-tengah antum ada asatidzah. Antum bertanya dulu. Bertanya. Jangan sampai antum menukilkannya. Jangan sampai antum kemudian memberitakan kepada si fulan wa si allan berita yang antum belum tahu kepastiannya. Ya dzambillah. Kalau ternyata itu adalah dusta terhadap saudara kita. Allah mengatakan ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Antum ya hafazatul Qur'an tahfazuna hadhihi al-ayah. Kalian menghafal ayat ini, tinggal mohonlah kepada Allah. Al-khawfu wal-khasyah. Minta tolong kepada Allah untuk diberi karunia rasa takut dan khasyah kepada Allah. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Ingatlah kalian ketika kalian menerima berita-berita itu dari lisan ke lisan. Kemudian kalian sampaikan tadi menerima berita. Dari telpon sana, telpon sini, chatting sana, SMS sini. Kemudian kalian ucapkan dengan mulut-mulut kalian sesuatu perkara atau berita yang kalian tidak punya dasar ilmunya. Benar apa tidak itu? Redaksinya sesuai dengan kenyataan ataukah tidak? Tapi kalian sudah sampaikan ke sana kemari. Majlis di sana, majlis di sini. Ngobrol di sana, ngobrol di sini. Bahkan telpon ke sana, telpon ke sini. Menyampaikan apa yang dia dengar. Mengutipkan dan menukilkan. Sesuatu yang enggak, Anda tidak punya dasar ilmunya. Wa tahsabunahu hayyinan. Kalian mengira itu perbuatan dosa kecil, ringan, remeh. Ketawa-ketawa setelah itu. Habis mengutipkan berita-berita itu, olahraga. Enggak ada rasa takut. Wa huwa 'indallahi 'adzim. Sementara itu adalah perkara yang besar di sisi Allah. Ayyuhal ikhwah. Kemudian Syekh bin Utsaimin melanjutkan, "Wa dzalika li'annahu rubbama yadhhar laka bil munaqashah anna as-shawab ma'a hadha alladhi nukila 'anhu al-kalam." Karena bisa jadi, kata Syekh, setelah proses diskusi, nampak bahwa kebenaran bersama orang yang dinukilkan berita tentangnya. Melalui diskusi yang tenang, saling menghormati, saling memberikan data, tidak hanya katanya. Setelah diskusi, malah kata Syekh, kebenaran itu nampak bersama orang itu. Wal khulasah, kesimpulannya kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam nasihatnya, ini seorang alim, bukan sekedar pengajar fikih. Iya. Nah, bukan sekedar barakallahu fikum pengajar fikih. Tapi dia seorang alim. Alimul ummah. Yang mengikuti peristiwa demi peristiwa, fitnah demi fitnah, diajukan kepada beliau. Sehingga nasihat ini bersumber bukan sekedar dari kitab-kitab di perpustakaannya yang beliau baca dan beliau mutala'ah, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman berharga. Beliau melanjutkan wal khulasah, kesimpulannya, annahu idza nukila an syakhsin ma tara annahu khata'un fasluk turuqan thalatha 'ala tartib. Jika dinukilkan sebuah berita dari seseorang tertentu atau tentang seseorang, dinukilkan berita tentang seseorang, maka kemudian Anda memandang bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Berita itu, ini salah, enggak boleh ada kaidah baru begini. Salah menurut Anda. Itu menyelisih dalil menurut Anda. Maka, kata Syekh, tempuhlah 3 tahapan. 3 tahapan secara tertib, berurutan. Al-awwal, at-tathabbut fi sihhatil khabar. Memastikan secara teliti dan seksama kepastian berita itu tadi, kebenarannya. Benar enggak? Redaksi ini tadi. Ana masih belum memberi contoh-contoh secara detail karena insya Allah itu akan dibahas dalam pertemuan khusus silsilah tentang fitan yang terjadi. Ini masih kawaid, kaidah-kaidah yang diajarkan oleh ulama. Apa tadi pertama? At-tathabbut fi sihhatil khabar. Ada berita dari siapa? Teman kita yang dulu PKL di sana itu. Dari mana dengarnya? Dari seorang yang di situ pengurus. Oh ya? Apa katanya? Maaf Jember begini. Majember melakukan kaidah gini. Majember gak mau menerima nasihat. Begitu? Iya. Ini beritanya sikoh. Ah coba. Ana tak tersebut dulu. Ana mau coba bertanya. Coba ana catat ya. Akhirnya antum bisa mengirimkan buktinya, redaksinya. Wah ini globalnya begini. Enggak. Ana ingin dengar pastinya gimana nih. Mau ana catat ya. Sudah, antum catat? Bacakan ke dia. Afwan, ini sekarang ana bacakan hasil catatan ana dari berita antum. Supaya antum gak salah. Bahwa antum tadi mengatakan A, B, C, D. Loh, maksudnya antum apa? Ana mau tasabut. Begitu seorang talibul ilmi. Tasabut. Di perkara ini bukan tidak ada syubhat. Ayo kita ikuti penjelasan ulama kita. Lanjut yang kedua. Tahapan kedua. An-nazar fi sawabil hukmi. Meneliti tingkat kebenaran hukum tentang permasalahan itu. Benar redaksinya. Pertanyaannya, gimana hukumnya? Bagaimana fatwa ulama tentang ini? Bagaimana salaf mengajarkan? Bagaimana dalil Quran? Bagaimana sunnah? Ini tahapan keberapa? Kedua. Setiap ada fitnah, antum tempuh ini. Fa in kana sawaban fa ayyidhu wa dafi' anhu. Jika ternyata orang tadi yang dinukilkan berita tentangnya A, B, C, D itu berada di atas kebenaran. Setelah kamu meneliti. Bukan nikos. Meneliti, antum meneliti. Cari fatwa ulama. Oh, katanya di Jember itu ada media rahasia. Yang dibedakan antara untuk umum dan untuk salafi. Wah ini kaidah baru. Pertanyaan. Benarkah Ustadz-Ustadz Jember membuat kaidah seperti ini? Pastikan dulu. Gimana ya akhi? Gimana ya ammi? Gimana ya ummi? Gimana ya abi? Dengan santun. Antum catat. Tanya kepada ustaz. Ustaz apa benar? Sampai berita kepada kami seperti ini redaksinya. Kalau jawabannya ya benar. Berikutnya apa? Tahapan kedua kata Syekh. Meneliti hukum agama tentang ucapan itu. Apakah ucapan itu ada porsi benarnya dalam syariat atau itu salah. Bagaimana caranya? Lihat fatwa ulama. Lihat dalil-dalil Quran dan Sunnah. Jika ternyata setelah Anda meneliti mengetahui ada sebuah fatwa yang membenarkan saudara Anda, pendapat saudara Anda atau teman Anda Maka kata Syekh, ayyidhu, kuatkan dia, tolong dia, wadafi'anhu, bela dia. Bukan diam. Bukan kemudian, gimana ya akhi? Ana tawakuf. Ittaqillah. Anda sudah tahu kebenaran bersama orang itu. Kemudian Anda mengatakan tawakuf. Haram. Mayjus. Maka Syekh menyatakan, fa'ayyidhu wadafi'anhu. Kuatkan dia dan bela dia. Begitu seorang muslim. Nanti kita akan dengar nasihat beliau yang kedua dan nasihat Syekhuna Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali min ulama'ina al-kibar. Qala, wa in ra'aitahu khata'an fasluk at-tariq ats-tsalits. Jika ternyata Anda telah meneliti kenyataannya bahwa pendapat saudaramu itu salah, apa sikapnya? Tahdir? Menyimpang? Begitu? Disebarkan lagi ke sana kemari, bersambung? Kata Syekh, tempuhlah tahapan ketiga, yaitu Anda berupaya menghubungi orang tersebut, orang yang dinisbatkan ucapan dan redaksi yang telah benar sanadnya, dan Anda telah tahu hukumnya, telah mempelajari hukumnya, Anda sudah tahu dalil dan fatwanya bahwa itu ucapan yang salah, maka coba hubungi dia, datangin, telepon, kirim surat, berbagai bentuk ittisal, berbagai bentuk cara untuk membuka hubungan. Apa setelah itu? Limuna qasyatihi fihi. Dalam rangka untuk berdiskusi dengannya. Wal yakun dzalika bihudu'in wa ihtiram, dan hendaknya diskusi itu dilakukan dengan tenang dan saling menghormati. Tenang. Ini nasihat Syekh Al-Utsaimin yang diambil dari Kitabul Ilmi. Kemudian ini yang ana baca dari, ana ulangi, Kitabul Ilm karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sekarang dari kitab Syarh Hilyat Talibul Ilmi. Syekh Ibnu Utsaimin lagi tampil mengingatkan umat terhadap kaidah-kaidah dan dawabit penting. هذا أهم ما يكون في هذه الآداب. Ini adalah perkara yang terpenting yang disebutkan atau berada dalam jenis-jenis adab-adab berikut ini. Saya sedang menyebutkan beberapa adab. Salah satu yang terpenting kata beliau, wahuwa at-tasabbut fima yanqul minal akhbar. Tasabbut itu adalah upaya memastikan kebenaran sebuah berita. Itu tasabbut. Disebut juga at-tabayyun. Qala wa at-tasabbutu fima yasdur minka minal ahkam. Ada dua jenis tasabbut. Yang kedua, kepastian kebenaran hukum, vonis yang keluar dari Anda terkait permasalahan-permasalahan. Yang pertama, tasabbut tentang apa? Thubutul akhbar. Yang kedua, at-tasabbut fil ahkam. Nah. Fal akhbar idza nuqilat fala budda an tatasabbat. Maka berita-berita yang Anda nukilkan, idza naqalta, yang Anda nukilkan, maka wajib atas Anda untuk bertasabbut. Awalan, hal sahhat amman naqalta ilaihi awla, aw nukilat ilaihi awal awla. Pertama, kepastian tersebut tentang kebenaran isi berita itu tadi yang dinisbatkan kepada orang tersebut. Ini yang pertama. Thumma idza sahhat fala tahkum bal tathabbat fil hukum. Jika ternyata benar memang berita yang kamu terima itu pasti kebenarannya, maka jangan terburu menghukumi. Bahkan wajib Anda untuk bertasabut tentang hukum permasalahan itu. Berarti harus melakukan apa? Upaya berilmu tentang hukum masalah tersebut. Apa saja yang dinukilkan dari perkara agama ini? Apa sih hukumnya? Loh, ini benar loh ya, akhirnya Anda enggak bohong loh, dia mengucapkan begini. Iya. Cuma Anda pengin tahu nih sekarang, hukum agama tentang ini bagaimana? Bagaimana fatwa ulama tentang masalah ini? Loh, ya akhirnya enggak bohong. Siapa yang mengatakan antum bohong? Sekarang kan kita ini sedang berada di tahapan kedua, yaitu berusaha mengetahui atau berilmu sebelum kita berkata dan menghukumi. Apakah ini benar suatu kebenaran atau suatu kesalahan? Bukankah yang kita pelajari dari ayat wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, jangan engkau bersikap atau mengatakan sesuatu yang kamu tidak punya dasar ilmunya. Sekarang Anda ingin berilmu, Anda ingin cari fatwa, Anda ingin tahu dalilnya dari para ulama. Bukankah yang kita pelajari dalam al-usulul thalasa, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, wajibnya berilmu sebelum berkata dan berbuat. Berkata, ini salah, harus berilmu dulu. Berbuat, menyikapi, menjauh, meninggalkan temannya. Itu sikap, amalan itu. Berilmu dulu. Maka Syekh Ibnu Utsaimin melanjutkan, qala fala tahkum bal tathabbat fil hukum. Farubbama yakunul khabaru mabniyan ala aslin tajhaluhu anta, fatahkum annahu khata. Bisa saja berita yang dinukilkan kepada Anda dan benar beritanya, ternyata itu berdiri di atas sebuah dalil, sebuah permasalahan, sebuah pondasi yang Anda ternyata tidak mengetahuinya, tidak berilmu tentangnya. Fatahkum annahu khata, sehingga dengan itu Anda menghukumi bahwa itu sebuah kesalahan, bahwa orang tadi salah. Sementara Anda, sebabnya apa? Tidak tahu bahwa si fulan itu punya dasar, ada fatwa. Anda belum tahu kan? Wal waqi' annahu laysa khata, padahal kenyataannya si fulan itu atau permasalahan yang diucapkan oleh si fulan bukan suatu kesalahan. Terus Syekh melanjutkan nasihatnya, walakin kaifal ilaju fi hadhil hal, tapi bagaimana cara mengobati keadaan ini dalam kondisi seperti ini. Qala al ilaju, cara mengobatinya, antattasila biman nusiba ilaihil khabar, yaitu Anda membuka hubungan kepada orang yang dinisbatkan kepadanya khabar. Ayuhal ikhwah, di hari-hari ini, sejak lebih dari 2 bulan terakhir ini, banyak teman-teman dari luar yang menelpon ke kita bertanya ke Ustaz Raifi, ke Ana, ke Ustaz Hamzah, ke Ustaz Alfian, Ustaz Arif, Ustaz, kami mendengar berita begini, begini, begini. Bagaimana sebenarnya beritanya? Bayangkan dari jauh, dari Sumatera, dari Papua, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Jawa Barat, Jawa Tengah. Telepon, tasabut. Sungguh rugi ketika antum berada di tempat yang kita berkumpul bersama bertahun-tahun. Kita saling mencinta dalam talabul ilmi, kemudian tidak bertanya, tidak bertasabut, justru menerima yang dari luar yang jauh. Salah secara syar'i. Tidak jarang dari mereka dari luar dan jauh yang berdatangan ke sini meluangkan waktu, membawa teman-temannya para pengurus atau para dai, ingin memastikan berita-berita yang beredar baik tentang COVID atau tentang sosmed. Mereka mendengar begini, begini, begini, begini. Ketika kami tunjukkan kepada mereka pembahasan kadang-kadang mulai pagi hingga jam 12 malam. Karena kita tunjukkan bukti-bukti melalui proyektor. Apa yang diisukan begini ya akhi, itu tidak benar. Bahkan kami mengatakan itu adalah dusta. Karena, nih baca. Hah? Begitu Ustaz, baca. Siapa yang mengucapkan ini? Coba lihat. Iya, fulan. Fulan ini yang sekarang berdusta. Lanjut, berikutnya. Data berikutnya. Yang katanya begini-begini. Nih, baca. Hah? Kaget mereka. Ini semua kami simpan. Kami simpan. Kenapa? Kami ingin meredam. Ingin mencoba dan mencoba membuka lagi diskusi. Kasihan salafiyin. Kasihan pendidikan. Bagaimana salafiyin saling tasyajaru, saling bermusuhan. Tidak mau salam, yang ini mengusir, yang ini dipecat. Penyikapan demi penyikapan. Dari jauh berdatangan. Dan kami mohon ke mereka, tolong simpan ini dulu. Jangan antum sampaikan. Biarkan kami nanti yang akan menyajikannya pada waktunya. Kami gak ingin hizbin mendengar. Tapi kalau kondisi terpaksa, demi menyelamatkan manhajnya salafiyin, demi menyelamatkan dakwah dan terbiah, ya mukrahun akhaka la batal. Sekali lagi, tausiah malam ini bukan konteksnya menyebutkan masalah demi masalah, tapi global. Syekh Ibn Utsaimin melanjutkan, Anda mencoba untuk berhubungan dengannya. Watakul. Kemudian Anda sampaikan kepada orang tersebut. Nukila anka kada wa kada. Fal hada sahih. Telah dinukilkan dari Anda. Bahwa Anda mengucapkan begini-begini. Telah dinukilkan tentang Anda. Bahwa Anda melakukan ini dan itu. Apakah ini benar? Thumma tunaqishuhu. Kemudian setelah itu. Jika benar. Baru dibuka diskusi. Faqad yakunu istinkaruka wa nufur nafsika minhu awwala wahla sami'tahu li'annaka la tadri ma sababu hadzal manqul. Boleh jadi, kata Syekh, pengingkaranmu terhadap apa yang diucapkan oleh saudaramu atau dilakukan oleh saudaramu itu saat pertama engkau mendengar berita dikarenakan engkau belum berilmu, tidak tahu tentang sebab munculnya ucapan itu, tentang sebab diambilnya kebijakan yang ini atau kebijakan yang itu. Anda belum tahu apa sebabnya. Syekh melanjutkan, wa yuqal, dan disebutkan dalam bidang ilmu, idza ulima sababu batulal ajabu. Jika telah diketahui sebab suatu ucapan, kenapa ucapan ini keluar? Jika diketahui sebab sebuah kebijakan, kenapa diambil kebijakan itu? Maka hilanglah dan sirnalah keanehan atau keheranan. Awalnya heran. Masa mengucapkan begitu? Fulan. Masa pondok melakukan itu? Wah, gak mungkin. Ketika dipastikan, iya betul. Tapi itu ada sebabnya. Sebabnya ada ini. Itu ada regulasinya dari pemerintah. Ini. Dalam keputusan pemerintah nomor sekian. Hah? Ternyata ada dasarnya. Jangan terburu-buru. Ayuhal ikhwah. Qala. Fa'idha kana ala haqqin wa sawabin fatarji' ilaih. Jika ternyata temanmu tadi yang dinukilkan berita tentangnya yang negatif, ternyata dia benar. Ternyata dia di atas kebenaran, bukan di atas kesalahan. Maka Anda wajib untuk rujuk. Membenarkan saudaramu yang dinukilkan isu-isu negatif tentangnya. Au yakunu shawab ma'aka fayarji' ilaik, atau memang kebetulan kebenaran itu bersama kamu, maka orang tadi wajib untuk merujuk kepada kebenaran yang kamu katakan. Hakadha muslim, hakadhal mu'min. Alhamdulillah, kita bersyukur dan terus berharap kepada Allah, terus berharap kepada Allah. Semoga Allah jadikan ana dan asatidzah di ma'had ini, wa antum talabatul ilmi, menjadi orang yang selalu raja'an ilal haq, selalu rujuk kepada kebenaran. Idza tabayyan al khata, jika telah nampak sebuah kesalahan. Yang berbuat kesalahan bukan orang seperti kita saja yang ilmunya sedikit. Al-kibar minal ulama, di antara mereka ada yang melakukan kesalahan-kesalahan bahkan di bidang akidah. Maka disampaikan, diselesaikan masalah dengan baik. Jangan gaduh. Jangan gaduh. Jangan terburu-buru. Ini hasilnya dari sikap terburu-buru. Sikap terburu menyimpulkan. Ini sekarang terjadi. Saling menyikapi. Saling putus hubungan. Saling mengeluarkan, saling pecat. Ini. Sampai karena kebencian. Tidak segan-segan dan tidak takut kepada Allah berbohong terhadap saudaranya. Isu-isu yang, ya Allah, ya, tidak sepantasnya seorang muslim melakukannya. Ayuhal ikhwah, setelah kita mendengar nasihat Al-Allamah Al-Utsaimin dari dua kesempatan, yang pertama dari kitab Al-Ilm dan yang kedua dari kitab Syarh Hilyat Talib Al-Ilm, judul kitab yang kedua adalah Hilyah Talib Al-Ilm, perhiasan seorang penuntut ilmu, yaitu apa? Al-Adab. Berikutnya adalah nasihat Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali. Ulama yang satu ini, betapa banyaknya nasihat beliau terkait fitan. Beliau terhitung ulama terdepan dalam menangani berbagai dan beragam bentuk fitan. Ini yang kemudian oleh Imam Al-Albani Al-Muhaddis Al-Kabir fi hadzal 'asr dikatakan, Rabi ibn Hadi hamilu rayati al-jarhi wa ta'dil bihaqin fi hadzal 'asr, bahwa Dr. Rabi ibn Hadi adalah pemegang panji bendera jarh wa ta'dil dengan benar di masa ini. Kenapa Syekh Rabi bicara ini? Bukan basa-basi, setelah meneliti karya-karya, meneliti isu-isu yang dituduhkan kepada Syekh Rabi, ternyata banyak bohongnya. Syekh Rabi dituduh dengan berbagai tuduhan oleh berbagai pihak. Ternyata di situ banyak permainan-permainan. Ini ada datanya. Seperti fitnah ini sekarang. Mana datanya? Nih, ada gambarnya. Orang yang enggak ngerti, wah, na'udzubillah. Setelah diteliti, oh bukan begitu ceritanya. Itu bermula dari ini, kemudian kejadiannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kesiannya beberapa thalabatul ilmi hanyut larut dalam fitan karena tidak mengamalkan nasihat-nasihat ini tadi. Ayuhal ikhwah, fitnah ini terjadi di kalangan salafiyin, di kalangan duat. Muncul berita-berita dan isu-isu. Upaya demi upaya telah dilakukan. Namun sampai hari ini belum menemukan jalan keluar. Bagaimana menyikapi seorang saudara kita, salafi, dikenal selama ini dia orang yang berdakwah di atas salafiyah, mendidik anak-anak salafiyin di atas manhaj salafi, tariqatus salafiyah, membantahi ahlul batil dengan beragam bentuknya, as-sufiyah, wasyi'ah, wal-khawarij, wasyuyu'iyah. Bukan dia seorang yang maksum, enggak. Ustadz-ustadz antum yang ada di sini bukan orang-orang yang maksumin, yang terlindung dari kesalahan, abadan. Tapi beliau-beliau juga asatidzah. Kan enggak boleh taklid. Apa pernah asatidzah mengatakan taklid boleh? Lah. Tetapi pernyataan kita bahwa tidak boleh taklid tidak sama dan tidak identik dengan tidak tasabbut, tidak ta'anni, tidak ada upaya untuk mengetahui hukum permasalahan dengan ilmiah. Tidak. Tidak berarti ketika kita mengatakan gak boleh taklid, kemudian Anda bersikap serampangan, bersikap ini, bersikap itu, berpisah dengan ini, berpisah dengan itu. Tidak. Ayuhal ikhwah, suatu hal yang Anda lihat penting perlu diluruskan. Beredar di status-status, kemudian juga beredar di grup-grup WA antar thalabatul ilmi yang dulu belajar di sini, seperti antum belajar. Sebagiannya masuk ke tahfidz, masih pakai bantalun. Datang ke ma'had masih bantalun. Pakai celana masih. Diterima, dididik. Tahun berganti tahun. Sempat dia futur. Ya, musyrifnya menyampaikan. Melaporkan si fulan sudah futur Ustaz. Ya coba dinasihatin. Coba cari kegiatan buat dia. Hibur dia. Kerja sama-sama abinya dan uminya. Ganti tahun, naik kelas berikutnya. Naik kelas berikutnya. Sampai sekarang jadi da'i, jadi ustaz. Sampai sekarang dipanggil oleh orang ustaz. Sekarang sudah bisa berceramah, berkhutbah. Yang satunya lagi. Sempat futur, merenung di sana. Jalan ke sana kemari, pakaiannya sudah enggak pantas sebagai thalibul ilmi. Rambutnya juga demikian. Di rapat dibahas oleh wali kelas, si fulan sekarang malas ibadahnya. Secara adab juga menurun, sudah mau pulang. Maka asatidzah di rapat mengatakan, "Coba lagi, nasihatin lagi, ajak lagi, rangkul dia. Kerja sama-sama abinya, sampaikan." Umminya juga biar tahu, mungkin melalui jalur ummi dinasehatin. Sampai berganti tahun berikutnya sama dengan yang pertama tadi. Dan sekarang antum kenalnya sudah sebagai da'i. Antum tahunya sekarang sebagai da'i. Tapi asatidzah tahu riwayatnya. Dididik hari berganti hari. Kita pun mengatakan jangan taklid. Tapi bukan berarti Anda berbuat serampangan, bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmu. Jangan seperti kondisinya apa yang dikatakan oleh seorang penyair, "U'allimuka rimayata kulla yaumin, falamma ishtadda sa'iduhu ramani." Ku ajarkan dia cara memanah setiap hari sejak masih kecil. Belum mampu mengangkat busur panah dia. Dikuatkan lengannya. Jatuh lagi, angkat lagi. Wahai anakku, angkat. Ayo. Mulai dia bisa mengangkat busur panah yang berat. Ayo coba, pegang. Aduh, sakit. Ayo, kuatkan lagi. Latihan. Ganti tahun berikutnya. Letakkan anak panah pada busurnya. Oh, sambil gemeter dia. Kuatkan, ayo lagi, gak bisa, coba lagi. Terus sampai dia bisa meletakkan anak panah di busur. Begitu mau lepas ke kanan, ke kiri anak busur panah tadi. Jangan diulangi, pegang, konsentrasi, tarik nafas, tarik busurnya yang kuat. Terus dia ajarin sampai dia kuat memanah dan bisa tepat sasaran. Falamma ishtadda sa'iduhu ramani. Ketika sudah kuat lengannya dan bisa memanah dengan baik, justru dia memanahku. Jangan wahai talabatul ilmi, baqarta syuwaihati wa faja'ta qalbi wa anta lisyatina ibnu rabibu ghudita bidarriha wa nasya'ta ma'aha faman amba'aka anna abaka dhibu idha kanat tiba'u tiba'a su'in fala adabun yufidu wala adibu. Kau cabik-cabik kambingku dan kau bikin kaget hatiku dengan perbuatanmu ini. Seekor kambingku mati, kau cabik-cabik. Sementara engkau hidup bersama dengan kambing-kambingku ini tadi, seperti Rabib, anak tiri, bersama sejak kecil. Kau diberi susu dari ibu kambing-kambingku, induk kambing-kambingku. Kambing minum susu, si ini juga minum susu. Lalu siapa yang mengabarkan kepadamu bahwa sebenarnya kamu adalah keturunan serigala? Siapa yang mengabarkan kepada kamu bahwa sebenarnya sosokmu ini adalah seekor serigala yang sejak bayi kita pelihara, hidup bersama dengan kambing-kambingku? Idza kana tiba'u tiba'a su'in, jika memang ternyata sebuah karakter itu yang dimilikinya adalah karakter jelek, jahat, fala adabun yufidu wala adibu. Tidak ada satu pelajaran adab yang bermanfaat untuknya, dan tak bermanfaat pula seorang pengajar adab yang mengajarinya kalau memang karakter aslinya jelek, berkhianat. Jangan, talabatul ilmi. Syair ini sering dibaca oleh ulama kita, yang pertama dan yang kedua. Maka perhatikan hukukul ibad, hak-hak para hamba. Dan semua hak hamba akan dimintai pertanggungjawaban. Kedzaliman yang kecil pun, bahkan seekor kambing yang menanduk teman sejawatnya, sesama kambing, akan dimintai pertanggungjawaban di yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali muallimika huququn, bagi pengajarmu, mudarrismu, ada hak-hak yang harus kamu tunaikan, wahai saudaraku. Jangan taklid, taklid haram. Tapi taklid bukan berarti Anda serampangan. Bukan berarti Anda tidak taklid identik dengan berkata kasar. Bukan berarti tidak taklid Anda menghibai. Bukan berarti tidak taklid Anda membongkar aib. Jangan, bukan akhlak seorang adib. Ayuhal nas, hari-hari ini muncul sebuah kalimat yang indah memang, karena itu ucapan seorang alim, bahkan beberapa alim di masa tabi'ut tabi'in, antara lain Imam Hammad ibn Zaid ibn Dirham, dan juga menukil beliau dari gurunya Ayyub As-Sakhtiani, mengatakan innaka la ta'rif khata' muallimika hatta tujalisa ghairahu. Sungguh Anda tidak akan bisa mengenali, mengetahui kesalahan gurumu sampai kamu duduk dengan guru yang lainnya. Perhatikan kata demi kata ini. Karena hari-hari ini berapa banyak pihak-pihak yang telah mendahului antum dalam thalabul ilmi, bisa membaca kitab tapi tidak mengerti bagaimana menerapkan dan mengamalkannya. Ayuhal ikhwah, naam, apa yang sudah menurut Anda pasti sebuah kesalahan dilakukan oleh gurumu, pasti berdasarkan dalil, fatwa, benar gurumu melakukan dan mengucapkan itu, maka tempuhlah apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Kalau tadi Syekh mempermisalkan orang lain, maka bagaimana dengan seorang yang telah memberikan ihsan kepadamu? Hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Asabidah mengikuti perkembangan antum sejak awal. Antum dibahas di rapat-rapat. Sehingga kelemahan-kelemahan antum berusaha oleh asabidah untuk dihilangkan dan dikuatkan antum. Bukan kami mengajak antum membela dan berasabiyah. Kami akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau kami mengikat talabah dengan asabiyah, kami akan berjumpa dengan Allah di hari. Enggak seorang pun bisa lepas dan lari darinya. Ayuhal ikhwah. Asar itu tadi diriwayatkan, disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, dikutip dari Hammad bin Zaid dan juga dari Ayyub As-Sikhtiyani rahimahumullah. Syekhuna Rabi memberikan nasihat saat beliau membela salah seorang masyayikh muda yang dizalimi oleh Muhammad bin Hadi, yang mendzalimi seorang yang senior, yang mendzalimi seorang yang dikenal dengan keilmuannya dan telah ditazkiyah oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, diikuti oleh para doktor-doktor lainnya. Tapi Syekh Narabi bagaikan sebuah gunung yang menjulang tinggi dari berbagai fitnah yang terjadi, dengan izin dan pertolongan Allah tidak goyah. Salah satunya adalah Syekh Abdul Ilah Al-Juhani, seorang syekh yang dikenal dengan salafiyah, mengajarkan ilmu dengan sabar di beberapa masjid di kota Madinah. Syekh memberi nasihat, fa inni usi nafsi wa ikhwani salafiyin wa abnai salafiyin fi kulli makan bi taqwallah tabaraka wa ta'ala wa muraqabatihi fi kulli sya'nin mashghulin wal ikhlasi lahu fi kulli qawlin wa amal wa tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wal wukufi fi wajhil fitani kawukufil jibali wa qaswatil jibal la yatazazzaun wala yattaribun barakallahu fikum. Maka aku wasiatkan kepada diriku dan seluruh saudara-saudaraku salafiyin dan anak-anakku dari kalangan salafiyin di setiap tempat dengan nasihat untuk bertakwa kepada Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam ya talabatil ilm, boleh anda berbicara di pojok itu bertiga di malam hari, gak ada temanmu musyrif atau teman yang lain atau ustadz yang mengetahui. Allah mengetahuinya, Allah mendengarnya. Anda boleh berbicara di bawah pohon sana bertiga, berempat, yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Ingat, as-sami'ul alim lidistawa ala arsyih min fawqi sab'i samawatihi, mengetahui semua itu. Maka Syekh mengatakan wa muraqabatihi fi kulli sya'nin, untuk selalu merasa diawasi oleh Allah pada setiap perkara. Wal ikhlas lahu fi kulli qawlin wa amal, dan untuk selalu ikhlas kepada Allah semata dalam setiap ucapan dan amalannya. Wa tamassuki, untuk bertamassuk dengan kitabullah dan sunnat rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta al wuquf fi wajhil fitan, untuk bersikap di masa fitnah, berdiri di masa fitnah kokoh seperti kokohnya gunung-gunung tinggi dan kuat seperti kuatnya dan kekarnya gunung-gunung itu tadi. La yatazazzaun, tidak goyah. La yataribun, tidak pula barakallahu fikum goncang dalam sikap-sikapnya. Antum talabatul ilmi, antum belajar dalil, antum sering mendengarkan tausiah melebihi ikhwan. Suatu kejadian dalam fitnah ini, coba ambil pelajaran. Kalau Allah sedang mau menolong seorang hamba dan memberikan taufik, walaupun dia bukan talibul ilmi, salah seorang yang terhitung banyak dalam berbuat dalam dakwah ini, salah seorang yang juga mengenal salafiyah sudah lebih dari 30 tahun, sangat-sangat senior, lebih senior dari sebagian ayah-ayah antum, menyampaikan kepada beberapa kawan salafi yang masih junior, baru dia mengenal dakwah salafiyah. Ya, kadang-kadang hadir daurah di sana atau di sini. Dari luar kota dia. Didudukkan, dibicarakan tentang ma'had kita, tentang ustaz-ustaz di ma'had ini. Duduk lebih dari 3 jam atau hampir 4 jam. Didengerin. Cuh, bukan thalibul ilmi. Mungkin baca Quran dia belum bisa dengan baik. Seperti antum membaca Al-Quran. Belum pernah dia belajar usul salasa. Sampai setengah kitab aja. Antum mungkin sudah hafal matan usul salasa. Apalagi mau belajar kitab yang lebih dari itu. Duduk dengerin. Sudah. Kemudian anak-anak ini tanya. Ya, ya fulan. Ini semua yang antum sampaikan tentang Jember. Tentang ustaz-ustaz Jember. Apa sudah dikonsultasikan kepada ulama? Allahu Akbar. Pertanyaan prinsipil. Pertanyaan yang sangat mendasar bagi setiap salafi. Jawaban beliau yang senior ini menjawab, belum. Afwan, kalau belum, kenapa enggak dikonsultasikan dulu kepada ulama? Kenapa disampaikan kepada yang kami seperti ini? Masih baru-baru ini ya, fulan. Terdiam. Fabuhita alladhi zalam. Terdiam. Pertanyaan yang mudah. Dari mana pertanyaan yang mudah ini? Anak-anak ini menyampaikan, bukankah selama ini diajarkan kepada kita di dauro-dauro untuk sabar, untuk ta'ani, untuk tanya kepada ulama. Subhanallah, keluar dari lisannya. Padahal syubhatnya hampir 4 jam itu sampai dibukain laptop. Nih, lihat. Tenang. Satu pertanyaan. Taufik minallah. Afwan. Sudah dikonsultasikan gak ke ulama? Karena keterangan itu menggambarkan bahwa Ma'ad Jember sesat. Ma'ad Jember menyimpang. Ma'ad Jember punya kaidah-kaidah baru. Ini penting. Tidaklah fitnah al-hajuri meledak sampai menyentuh penjuru dunia. Eropa, Amerika, Asia, Afrika. Jazirah Arabia. Bermula dari apa? Hajuri memutuskan, menilai, menukil tentang saudaranya Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah wa ghafara lahu. Berita-berita yang enggak benar, vonis-vonis yang tidak berdasarkan data yang valid. Data yang semestinya kalau diukur dengan panjangnya semestinya 20 cm. Bergulir ternyata menjadi 30 dan 40 cm. Sehingga si fulan dizalimin. Dan kemudian beliau pada akhir hayatnya dibunuh oleh Khawarij. Semoga Allah jadikan mayat beliau adalah mayat termulia di kolong langit ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu. Kita juga iri dengan kematian seperti itu. Kita iri ya ikhwan, daripada kita mati di rumah sakit atau di atas kasur di rumah kita. Karena Rasul mengatakan, khairu qatla tahta adimis sama man qataluhu. Dan mayat terbaik di kolong langit ini adalah mayat yang dibunuh oleh Khawarij. Ayuhal ikhwah, dari mana tadi ikhwan junior yang baru ini tadi bisa bertanya dengan pertanyaan yang dengan itu Allah selamatkan dia sampai hari ini dari fitnah atau ikut-ikutan dalam fitnah ini. Dari yang dia dengar, Al-barakatu ma'a akabirikum. Barokah ilmu atau fatwa itu bersama dengan para ulama kibar di antara kalian. Mana itu ulama kibar? Hajuri, ketika Anda memfonis beliau-beliau itu dengan fonis hizbiyah dan kesesatan, kemudian Anda menanamkan kepada salafin di Yaman dan di luar Yaman bahwa itu adalah hizbi, sesat, menyimpang, kemudian terjadi perpecahan, sudah tanya kepada ulama? Masih hidup Rabi bin Hadi? Masih hidup Ubaid al-Jabiri? Sudah? Jawabannya belum. Terburu-buru. Datanya enggak valid, vonis sudah dilakukan. Begitu juga fitnah Muhammad bin Hadi. Rumah Muhammad bin Hadi insyaallah tidak jauh dari Syekh Rabi, sama di kota Madinah. Tinggal berangkat ke rumah Syekh. Sebelum Anda bicara di majelis-majelis, Arafat itu begini, Arafat itu begini, Abdul Ilah itu begini, Bandar Al-Khaibar itu begini, begini, fulan. Eshada. Kenapa enggak ditanyakan dulu? Kenapa pengkondisian sampai sebenarnya datang salafin dari Inggris, diisi lagi salafin dari Belanda, diisi lagi fitnah-fitnah tadi. Sampai terjadi penyikapan di Belanda pecah, di Inggris pecah, di Indonesia pecah, di Afrika pecah, di berbagai tempat pecah. Apa? Tidak bertanya kepada ulama. Nah. Antum talabatul ilmi juga demikian. Di telepon, ini katanya begini. Afwan, apakah masalah ini sudah diangkat ke ulama? Masih proses. Kalau masih proses, jangan disampaikan dulu. Masih ditulis ini. Iya, kalau masih ditulis, tunggu dulu. Biarkan kita belajar. Biarkan kita ibadah. Ayo jaga ukhuwah. Biarkan pendidikan berjalan dengan baik. Itu yang diajarkan oleh Syekh Rabi dan masyayikh kita, Ibn Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymin, Muqbil bin Hadi. Ayol ikhwah, kita lanjutkan apa kata Syekh Rabi. Sa'iruna fi hadha ala manhajis salafis salih. Dan salafiyun dalam sikap-sikap ini semua berjalan di atas prinsip manhaj salafus salih. La yakbaluna, perhatikan ini. Kalaman min ahadin kainan man kana fi syakhsin ma'rufin bis salafiyah. Salafiyin yang hakiki itu yang benar adalah orang-orang yang tidak menerima pembicaraan atau omongan dari siapapun dia tentang seorang pribadi salafi yang diketahui selama ini dia berada di atas salafiyah. Salafiyin itu kata Syekh yang aku nasihatkan tidak menerima berita-berita, kritikan-kritikan, berita negatif tentang seorang yang dikenal di atas salafiyah selama ini. La yakbaluna minhu illa an ya'ti bil adillatil wadihah wuduh asy-syamsi. Salafiyin itu adalah orang-orang yang tidak mau menerima berita dari siapapun tentang saudaranya salafi kecuali kalau mendatangkan dalil yang jelas, wadihah, bukan kila waqal. Al-adillah al-wadihah ditegaskan oleh Syekh, wuduh asy-syamsi, seperti terang benderangnya matahari. Dari mana kamu dengar? Dari ini, katanya dari itu. Itu dari mana? Waktu itu anu. Loh, talabatul ilmi kok seperti ini? La, laisa hadha min adab talibil ilmi wa laisa hadha min hilyati talibil ilmi. Ana ingat waktu fitnah Hajuri. Hajuri termasuk orang yang dulu memuji ana secara pribadi, senang dan cinta kepada ana. Hajuri bukan ana enggak kenal, bukan dia enggak kenal ana. Dalam beberapa kasus dia membela ana. Tapi ketika dia memfitnah Syekh Abdurrahman Al-Adani, ana mencoba membaca dalil-dalilnya. Apa masalahnya? Ya ada hizbiyah. Karena dia mendirikan ma'had dengan kaflingan yang mendaftar. Sehingga gini. Jika benar, apa hukumnya masalah ini sampai pada tingkat hizbiyah? Belum pernah dengar kita dari ulama. Kita tunggu. Nah, akhirnya kita tidak mau bicara. ternyata sampai berita ke Damaskus bahwa kita, Luqman bin Abduddin yang bersamanya, tidak mau ikut-ikutan membicarakan Abdurrahman al-Adani. Mulai disikapin. Melebar, melebar, melebar. Yang hajuriyun itu sekarang sebagiannya murid kita. Dulu belajar bersama kita. Sebagiannya kawan kita. Kenapa? Karena lupa bawabit. Lupa bawabit yang diwasiatkan oleh ulama. Syekh Narabi memberikan salah satu bawabit. Beliau mengatakan, وَمَنْ يَتَكَلَّمْ فِي السَّلَفِيِّنَ بِغَيْرِ أَدِلَّةِ فَيَجِبُ أَنْ يُضْرَبَ بِكَلَامِهِ فِي الْحَاعِضِ وَلَا يُقْبَلْ مِنْهُ وَيُنْتَقَدْ وَيُخَالَفْ وَلَا يُتَّبَعْ. Barang siapa yang mencela salafiyin tanpa adanya dalil-dalil yang jelas itu tadi, maka wajib celaan tadi terhadap seorang salafi untuk dilemparkan ke tembok ini. Dan tidak boleh diterima darinya celaan. Bahkan wajib untuk dikritisi dia dan diselisihi celaannya terhadap seorang salafi. Wa akhukum Abdul Ilah huwa salafiyun. Wa man takallama fihi wa kalamu batil. Wa man takallama fi ikhwanihi wa kalamu batil. Lam yuqim ayya dalil. Fattaqullah. Wala tuqallidu taqlida ahlil bid'i wadh-dhalal. Kata beliau, saudara kalian yang bernama Abdul Ilah ini, dia seorang salafi. Barang siapa yang mencela dia dengan pembicaraan yang batil, dan barang siapa yang berbicara tentang saudara-saudaranya salafiyin dengan celaan yang batil. Kenapa batil? Karena dusta. Kenapa batil? Tidak seperti itu redaksinya. Loh, kenapa batil? Benar memang redaksinya, tapi ada sebabnya. Kenapa batil? Memang begitu betul diucapkan oleh beliaunya, tapi itu ada dasar fatwanya. Qala, dan dia tidak mampu untuk menegakkan dalil dalam celaannya terhadap saudaranya. Fattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Wala tuqallidu taqlid ahlul bid'ah wa dhalal. Jangan kalian bertaklid seperti cara bertaklidnya ahlul bid'ah dan ahlul dhalal. Bal kunu ala tariqatis salaf, la taqbalu kalama ahadin illa bil adillati wal barahin. Barakallahu fikum. Dan seharusnya kalian berada di atas manhajus salaf, dan jangan kalian menerima pembicaraan siapapun kecuali ketika disertai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti. Nah, teman kita di sini, masya Allah, kokoh. Disuruh pulang oleh orang tuanya. Sampai di sana diberi, nggak bisa itu. Cember begini, cember begitu, cember begini. Tiba-tiba, seperti yang tadi Anda ceritakan, dia berbalik. Berbaik. Inqalaba ala wajih. Semudah itu dia. Nah. Hendaknya dia menerapkan apa yang dinasihatkan. Tanya, mana buktinya? Mana dalilnya? Mana enggak berani, nanti Abi marah. Ya sudah. Kalau antum takut Abi marah, jangan lanjutkan. Supaya antum tidak durhaka kepada Abi atau kepada Ummi. Diam. Doakan Abi dan Ummi. Tetaplah jaga kesantunan. Sopan. Tapi jangan larut dalam fitnah. Jangan larut dalam dosa. Qala Syekh hafizallahu ta'ala, la taqbalu kalaman li ahadin fi ahdi minas salafin illa bil adillati wal barahin. Janganlah kalian menerima pembicaraan atau celaan seseorang terhadap seorang salafi tanpa adanya dalil dan bukti. Watamassaku biqaulillahi ta'ala, dan tetaplah kalian berpegang teguh dengan firman Allah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan, datangkanlah bukti-bukti kalian jika kalian adalah orang-orang yang jujur, yang benar. Wansur akhaka zaliman aw mazluman. Dan tolonglah saudaramu, baik posisinya sebagai zalim. Kenapa zalim? Memberitakan berita-berita yang enggak benar. Karena dia berbuat dosa. Gimana cara mencegah yang zalim? Menolong seorang yang zalim? Bagaimana cara menolong saudaramu yang berbuat kezaliman? Ihjizhu 'anil zulmi aw tamna'hu minadh zulmi. Cegah dia, larang dia dari berbuat zalim. Gimana caranya? Anu itu, katanya begini. Afwan ya akhi, ada di antum mengatakan katanya. Bisa antum tunjukkan rekaman suara atau bukti tertulis? Ada rekaman suaranya. Dengarkan. Ini lengkap. Rekaman ini lengkap. Dari awal sampai akhir. Bunda itu potongannya. Nah, ana pingin dengar semuanya. Lengkapnya. Biar ana tahu apa sebab pembicaraan ini. Kenapa sampai terjadi pembicaraan ini. Ana mau dengar. Enggak ada, ana punya potongannya nih. Enggak, ana enggak mau. Hakadha. Yang kata Syekh, al-wukuf fi wajhil fitan, wukuful jibal wa qaswatil jibal. Jangan lemah. Sedikit aja jatuh, berbalik. Wa minan nas may ya'budullah ala harfin in asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah. Syekh melanjutkan, dan tolonglah saudaramu yang terzalimi. Ya, tolong. Ini bagian daripada syariat. Syekhul Islam mengulang-ulang ini hadis ini. Unsur akhaka zaliman aw mazluma. Antum dan kita semua akan ditanya oleh Allah. Kamu mendengar ada seorang muslim dizalimin. Atau seorang hamba bahkan walaupun kafir. Dizalimin. Apa mauqifmu? Akan ditanya oleh Allah. Nah. Kemudian Syekh melanjutkan. Di antara yang beliau ucapkan. Wal kalamul farigh al-zalim syattatat as-salafin. وَأَنَا أَسْتَغْرِبْ هَذَا وَاللَّهِ أَسْتَغْرِبْ هَذَا مِنْ كَثِيرٍ مِنَ السَّلَفِيِّينَ الَّذِينَ يُقَلِّدُونَ تَقْلِيدَ الْأَعْمَى لِمَنْ يَتَكَلَّمْ بِالْبَاطِلِ. Dan ucapan-ucapan omong kosong. Kenapa dikatakan omong kosong? Al-kalam al-farigh. Karena tidak ada dalilnya. Karena tidak ada buktinya. Berbeda dengan fakta dan realita yang terjadi. Kata beliau, menyebabkan salafin tercerai berai. Dan saya benar-benar heran dari perbuatan ini. Demi Allah, saya heran dengan perbuatan ini. Dan ini yang mengherankan juga. Dilakukan oleh banyak salafiyin. Mereka bertaklid kepada ucapan sosok-sosok tertentu. Taklid buta. Bertaklid kepada sosok-sosok yang berbicara dengan batil. Ana betul-betul heran, kata Syekh Rabi. Terjadi dari pada banyak salafiyin. Sekarang diantara yang sering diucapkan. Wah, mayoritas. Mayoritas sekarang seperti ini. Masa mayoritas salah? Masa mayoritas bisa salah? Subhanallah. Anta salafi? Ewa, ana salafi. Ajib. Salafi berbicara begini? Tidak ingat tadi peristiwa wasiqah ma'ar rafidah. Perjanjian persaudaraan saling mencinta bersama kaum rafidah. Di negeri Yaman dilakukan oleh siapa? Mayoritas masyayikh. Secara jumlah dan mereka orang-orang senior dalam dakwah. Yang nama-nama mereka tercantum dalam wasiat Syekh Mukbil, Masyaikh Aden, Syekh Alil Hudzaifi, Syekh Salah dan yang lainnya enggak tercantum namanya dalam wasiat Syekh Mukbil. Talibul ilmi. Talibul ilmi tidak tersilaukan dengan itu. Mereka hanya melihat dalil, bukti, fakta, realita. Itu yang diwasiatkan oleh ulama kita jilan ba'da jil. Generasi demi generasi. Sampai Syekh Narabi. Sampai Syekh Ibn Utsaimin pun menasihatin yang sama. Jangan berubah. Mungkin setelah fitnah ini. Akan datang fitnah berikutnya mungkin lebih besar lagi. berlindung kepada Allah, lanjutkan talabul ilmi, minta pertolongan Allah untuk tetap kokoh di atas dawabit. Ana katakan yang sekarang bersama Muhammad bin Hadi dan bersama Hajuri, wallahi lebih pandai dari keumuman kita. Lebih mutqin hafalannya dibandingkan keumuman kita sekarang ini. Dari orang-orang Indonesia. Tapi ketika melupakan dawabit, hancur dia. Hancur dia. Dan Syekh mengakhiri nasihatnya dengan ucapan yang tadi telah disebutkan, fattaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Wala taqbalu min ahad yatakallam fi ashkhas salafiyin illa bi adillatin wadihatin kasyams. Jangan kalian menerima tahdzir atau ucapan celaan terhadap pribadi-pribadi yang dikenal sebagai salafiyin kecuali dengan dalil yang jelas seperti jelasnya matahari. Ayuhal ikhwah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, at-ta'anni minallah wal-ajalatu minasyaitan. Sikap ta'anni merupakan karunia dari Allah, sementara terburu-buru dan gegabah merupakan bisikan syaitan. Mintalah kepada Allah sifat at-ta'anni dan berlindunglah dari sifat al-ajalah. Banyak berdoa. Itu yang mungkin sudah dinasihatkan oleh asatidah beberapa kali. Bahwa sebuah musibah itu di antara tujuan utamanya adalah at-tadarru'. Wat-tadarru' itu adalah kasratu ad-du'a ma'al khasyati wal khauf minallah azza wa jal. Ini musibah. Jadikan kesempatan untuk kita semakin takut kepada Allah. Hari-hari kita penuh dengan khusyuk. Hari-hari kita penuh dengan doa, mohon kepada Allah untuk diri kita dan orang tua kita, ayah dan ibu kita. Ini semua sebagai mukaddimah. Mungkin di antara antum berapa hari ke depan akan pulang. Karena diminta oleh orang tua. Maka tunaikan keinginan orang tua. Baik yang karena alasan fitnah yang terjadi atau karena alasan rindu dan kangen, pulang. Jangan menentang panggilan orang tua. Tetapi tetaplah antum di atas ilmu, diiringi dengan adab wal akhlaq al hasanah. Penuhi hari-hari antum dengan ibadah. Di rumah antum, beberapa hari ke depan ini kita enggak tahu berapa tersisa dari para talabatul ilmi di tempat ini. Dan apa yang akan terjadi menimpa masing-masing nantinya. Semua sudah Allah tentukan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Rabbmu itu menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya. Dan dia Allah, Rabbmu itu memilih. Siapa muslim, siapa kafir, siapa ahlul jannah, siapa ahlul nar. Siapa yang istiqamah, siapa yang fi tariqil ghawayah. Dipilih oleh Allah. Gak ada yang bisa mereka-reka, gak ada yang bisa memperkirakan. Siapa yang gak kenal nama-nama yang tadi sebagiannya disebutkan? Siapa yang gak kenal ketenaran mereka, keilmuan mereka? Sampai dijuluki sebagian mereka dengan al-maktabah, al-mutanakkilah. Si fulan, syekh fulan ini ibaratnya seperti perpustakaan yang berjalan berpindah-pindah. Penuh dengan kitab. Di kepalanya atau di hatinya. Hafidhun hafidh. Hancur hafidhun. Ketika mengikuti hawa nafsu berbicara tanpa ilmu. Menzalimi hamba Allah. Hancur dia. tidak melihat siapapun. Tidak melihat siapapun. Siapa dia? Pernah belajar kepada masyayikh kibar. Menghadiri Ibn Baz, menghadiri Ibn Uthaymin, menghadiri fulan wa fulan minal a'immah. Kita siapa? Maka dari itu, al-mu'min yakhafu wa yakhsha. Demikian nasihat pada kesempatan kali ini. Semoga kita diberi taufik beberapa hari ke depan untuk mulai berbicara, menjelaskan permasalahan demi permasalahan biidznillah taala, dan semoga itu menjadi nasihat yang bermanfaat buat ana dan seluruh salafiyin, dan semoga Allah satukan salafiyin, Allah jauh dan hindarkan segala yang menginginkan kejelekan untuk dakwah salafiyah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam. Atau sebelum itu, teman-teman yang memiliki pertanyaan-pertanyaan atau sampai kepadanya sesuatu yang kurang nyaman didengar, tafadhol, silahkan antum tanyakan kepada al-asatidah. Beliau-beliau insyaallah meluangkan waktunya untuk bertanya semampu beliau-beliau. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.